Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, tafadhalu ikra'u kullukum. Tayyib, ahsantum barakallahu fikum. Nawasil insyaallah darsana al-kitab asy-syari'ah lil Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Tayyib, mazilna fi bab barakallahu fikum al-Murji'ah wa su'u madhhabihim 'indal ulama. Iya, tentang kelompok Murji'ah dan bagaimana buruknya mazhab mereka dalam pandangan para ulama. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala, man qala hadha faqad a'zama al-firyah 'ala Allah ta'ala wa ata bi diddil haqqi وَبِمَا يُنْكِرُهُ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ. Kata Imam Al-Ajuri Muhammad Ibn Al-Husayn, siapapun yang mengeluarkan ucapan seperti ini, siapapun yang berstatement seperti ini, yang mengatakan imannya sama ya, dengan imannya barakallahu fikum Jibril dan Mikail, atau dengan imannya para nabi, maka sungguh dia telah memperbesar kebohongannya. Nah, atas nama Allah Ta'ala, dan dia mendatangkan lawan dari kebenaran, yaitu kebatilan. Nah, dan juga mendatangkan perkara yang dibenci oleh semua para ulama. Jadi ada tiga perihal yang barakallahu fikum menjadi ya efek dari pernyataan orang-orang Murji'ah. Yang pertama, pernyataan itu adalah sebuah kebohongan yang besar atas nama Allah. Kita berbohong atas nama manusia saja sudah besar dosanya. Apalagi kita berani berbohong atas nama Allah. Yang kedua, dia telah mendatangkan sebuah kemungkaran. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dia menyelisihi para ulama. Ya. Apalagi yang diharapkan dari kelompok yang seperti itu, melainkan kehancuran. Barakallahu fikum. Li'anna qa'ila hadhil maqalati yaz'umu anna man qala la ilaha illallah la tadurruhul kaba'iru ayya'malaha. Karena kata beliau, orang yang mengucapkan ucapan, pernyataan, statement seperti ini, dia menduga bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa-dosa besar itu tidak lagi berbahaya bagi dia. Ya. Apapun yang dia kerjakan dari dosa-dosa besar. Nah, mau maling, mau judi, mau zina, mau ngerampok, barakallahu fikum. Bagi kelompok ini, itu tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, walal fawahish, kata beliau, ayyarkabaha. Demikian juga, tidak akan bermudarat pada keimanannya tindakan-tindakan keji yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tindakan sekeji apapun, barakallahu fikum, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, terkait dengan pembantaian Bani Israel, barakallahu fikum, atau bahkan ya, manusia-manusia yang keji yang lainnya, barakallahu fikum, menurut pendapat ini, ya, mereka tetaplah seorang mukmin sempurna keimanannya. Nah, wa anna indahu annal bar attaqi alladhi la yubashiru min dhalika syai'an wal fajir yakunani sawa'un. Dan menurut dia, antara orang yang baik, orang yang bertakwa, yang tidak pernah bersentuhan dengan perbuatan keji dan kabair tadi, dibandingkan dengan orang-orang yang pendosa, yang fajir, ya, kerjaannya memang melakukan dosa besar dan perbuatan keji, menurut dia sama. Nah, barakallahu fikum. Hadza, kata beliau, mungkarun. Ya. Ini adalah sebuah kemungkaran. Barakallahu fikum. Nah, ya. Akal sehat manusia yang masih sehat enggak usah pakai dalil Quran Sunnah saja enggak akan terima. Ya. Nah, ini orang baik, tidak pernah melakukan kejahatan. Ini orang pendosa, bandit, ya, barakallahu fikum, suka melakukan kejahatan, kemudian dikatakan sama antara keduanya. Nah, itu enggak usah pakai dalil Quran Sunnah saja, ya, enggak usah orang Islam, non-Muslim saja enggak terima itu, ya kan? Nah, barakallahu fikum, enggak terima kalau ada yang punya, barakallahu fikum, keyakinan seperti itu, pernyataan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apalagi barakallahu fikum ketika hal itu diperkuat lagi oleh dalil dari Quran dan Sunnah, juga kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini dalil-dalil dari Quran yang menguatkan, ya, kalau antara orang yang beriman dengan orang pendosa itu enggak bisa disamakan. Barakallahu fikum. Nah, dari sisi level, dari sisi keutamaan, barakallahu fikum, dari sisi ya, kelayakan ganjaran yang akan diperoleh. Barakallahu fikum. Nah, enggak bisa disamakan, enggak bisa menuntut sang pendosa untuk apa? Masuk surga, ya, barakallahu fikum, na'am, bersama ahli surga ketika diputuskan menjadi ahli neraka, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'ala lahum kalladzina amanu wa 'amilu shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Nah, surat Al-Jathiyah ayat ke-21. Allah mengatakan, apakah, ya, na'am, barakallahu fikum, dia menduga, alladzina ijtarahu sayyi'at, bahwa orang-orang yang ijtarahu, ay iktasabu, ya, orang-orang yang melakukan, berusaha, melakukan perbuatan buruk, tayyib, an naj'alahum, mau kami jadikan seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, mau disamakan ketika hidup dan ketika mati. Sungguh buruk apa yang mereka hukumi, kata Allah. Nah, iya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah pemikiran anak manusia di mana mereka ingin disikapi sama, ya, antara seorang pendosa, seorang yang selalu berbuat buruk, pengen disamakan dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, Allah katakan sa'ama yahkumun, jelek sekali, ya, hukum yang kalian tetapkan itu. Nah, artinya Allah tidak setuju, Allah tidak sepakat. Ya, bahkan semua manusia yang akalnya masih sehat tetap tidak setuju. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar. Nah, Allah mengatakan, apakah kami akan menjadikan orang beriman, beramal saleh, sama seperti orang yang berbuat, ya, kerusakan di muka bumi? Apa kami akan menjadikan orang yang bertakwa seperti orang yang fajir? Barakallahu fikum. Tayyib. Surat Sad ayat ke-28. Artinya, penilaiannya dibalik. Kalau dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-21, para pendosa ini ingin disamakan dengan orang saleh. Artinya mereka pengen masuk surga dengan level yang sama dengan orang beriman dan orang saleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah itu. Enggak benar. Enak sekali kalian. Ya. Nah, sedangkan pada surat Sad ayat ke-28 dibalik, yaitu apa? Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, pengen disamakan dengan orang-orang pendosa. Artinya apa? Masukin ke dalam neraka. Ya, kalau kami masuk neraka, ya harusnya mereka juga masuk neraka dong. Nah, kenapa? Kan kami sama mereka sama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan Allah juga menentang hal itu. Dua-duanya enggak benar itu. Ya, yang pendosa pengen disamakan dengan ahli surga yang beriman dengan level yang sama, Allah enggak terima. Begitu juga ketika ahlul iman wa a'malus shalihah pengen apa? Dimasukkan ke dalam neraka yang sama dengan pendosa. Dua-duanya Allah tolak. Ya, ide seperti itu. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan sekali lagi, manusia yang akalnya masih waras, sehat, ya. Nah, tayyib. Andai kata tidak ada, barakallahu fikum, tayyib, dalil dari Quran dan Sunnah saja, ya, pasti gak akan terima. Nah, tidak akan sudi barakallahu fikum menerima ide seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu adalah sebuah ide kezaliman yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Yuqalu liqaili hadhil maqalah al-munkarah, kata beliau. Maka dikatakan kepada orang yang menyatakan pernyataan yang mungkar seperti ini, ya bal, ya mudil. Ya, mulai ucapannya pedas di sini. Hei, sesat dan menyesatkan. Barakallahu fikum. Nah, Inna Allah Ta'ala lam yusawi baina ta'ifataini minal mu'minina fi amali salihati hatta faddala ba'dahum ala ba'din darajat, kata beliau. Hei, orang sesat dan menyesatkan. Nah, Allah Ta'ala saja ya, tidak menyamakan derajat antara dua kelompok dari kalangan orang beriman dalam amal soleh mereka, sehingga Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Paham maksudnya? Nah, antar sesama orang soleh saja Allah gak mau disamakan. Pada sama-sama soleh, sama-sama baik, Allah bedakan. Ada levelnya, ada derajatnya, ada tingkatannya masing-masing. Padahal sama-sama soleh. Ya. Lah ini kalian mintanya orang soleh disamakan dengan orang fajir. Apa enggak lebih gila itu namanya? Ya. Yang orang soleh saja Allah enggak berkenan mau disamakan derajatnya. Lah ini mintanya kalian samakan antara orang soleh dengan pendosa. Nah, tentu itu adalah sebuah pemikiran, sebuah ide yang barakallahu fikum na'am sangat-sangat ya tidak bisa diterima barakallahu fikum na'am. Tayyib. Yang baik-baik saja Allah enggak mau disamakan, apalagi antara yang baik dengan yang jelek. Ya, barakallahu fikum. Sehingga menerima pemikiran dan ide seperti itu menunjukkan tidak warasnya akal ya mereka. Nah, ada yang konslet di situ barakallahu fikum. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan terkait dengan orang-orang baik, orang-orang soleh saja bertingkat-tingkat, enggak sama. Allah mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatilu wa kullam yahwa kullaw wa'adallahu al-husna. Tayyib. Surat al-Baraqah fikum hadith ayat ke-10. Tayyib. Allah mengatakan tidaklah sama sebagian kalian antara orang yang sudah berinfak sebelum peristiwa Fathu Makkah, nah, dan dia juga sudah berperang sebelum peristiwa tersebut, ya, tentu derajat mereka ini lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan mereka yang baru berinfak, baru ikut berperang setelah peristiwa Fathu Makkah. Nah, ya tidak sama dong, kata Allah. Tidak bisa disamakan. Tentu yang sudah berinfak, sudah berjuang sebelum kemenangan itu, pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar. Walaupun kata Allah, masing-masing dari keduanya Allah janjikan kebaikan. Nah, sehingga dari ayat ini kita bisa belajar tariqah Al-Quran dalam membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Nah, bagaimana Al-Quran itu memberikan edukasi, pembelajaran kepada kita untuk bijak dalam membandingkan. Karena sekali lagi, perbandingan ini masalah yang sangat sensitif. Ya, kalau kita tidak bijak dalam melakukannya, bisa jadi akan memunculkan ketersinggungan. Khususnya orang-orang yang memang emosinya, barakallahu fikum, setipis. Ya, nah, kulit ari yang ada pada buah, atau yang ada pada biji kurma, atau yang ada pada buah salak. Nah, ya, gampang tersinggung. Ya, barakallahu fikum. Nah, si fulan dengan si fulan, mana yang lebih utama? Barakallahu fikum. Nah, membandingkan seperti ini, barakallahu fikum, itu sensitif. Artinya, kalau kita salah, bisa jadi akan menimbulkan ketersinggungan. Nah, apalagi kalau antum membandingkan para asatidah. Ya. Ustaz fulan dengan Ustaz fulan, menurut antum siapa yang lebih, ya, lebih utama? Nah, yang lebih tayyib, luas ilmunya, atau yang lebih enak dalam menyampaikannya, yang asyik orangnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Perkara seperti ini, kalau kita tidak bijak, barakallahu fikum, nah, dan itu sampai kepada orang yang dibandingkan, ya, dan yang dibandingkan juga tipis, barakallahu fikum, na'am, dari sisi emosinya, dari sisi akal sehatnya, dari sisi kebijakannya, itu akan memunculkan ketersinggungan, barakallahu fikum, na'am. Ya, sehingga di sini coba antum pelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dalam, barakallahu fikum, membandingkan sesuatu. Tayyib. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, sudah azan ya, al-muadzin yuadzin, kita azan dulu, barakallahu fikum. Qala Syekh Abdurrahman, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fihi idza faddalallahu ta'ala syai'an 'ala syai'i wa kullun minhuma lahu fadlun naam i'tarafa bi dhikril fadlil jami' لِأَمْرَيْنِ لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ أَحَدٌ ذَمَّ المفضل يا المفضل عليه Wa kadzalika lau takallama fi dzammil asykhas. Wal maqalat dzakara ma tajtami'u fihi inda tafdili ba'diha ala ba'din. Li'alla yatawahhama annal mufaddal qad hasala lahu kamalun kama qila an-nasara khairun minal majus khairun minal majusi lakin kullun minhuma kafirun. Nah, tayyib. Jadi kata Syekh Intaha, ya, kalam beliau, fihi di dalamnya kata beliau ada sebuah ilmu. Idza faddalallahu syai'an atau fi syai'an ala syai'i. Ketika Allah membandingkan mana yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya, wa kullun minhuma lahu fadlun. Tapi masing-masing dari keduanya sama-sama memiliki keutamaan. Paham ya? Artinya apa? Membandingkan sesuatu yang baik. Nah, mana yang lebih utama? Ini atau ini? Tapi kedua-duanya sama-sama baik. Maka yang Allah lakukan adalah ihtaroza. Nah, bukan ihtarofa ya. Ihtaroza bizikril fadlil jami'. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan ihtiraz upaya untuk barakallahu fikum melindungi upaya untuk menjaga rasa agar salah satunya tidak tersinggung barakallahu fikum apa itu bizikril fadlil jami' li amrayni yaitu Allah menyebutkan pada kedua-duanya punya keutamaan. Makanya Allah akhiri dengan wa kullan wa'adallahul husna. Kalau kita hanya membandingkan fulan dengan si fulan, mana yang lebih utama? Si fulan lah. Nah, nanti si Alan tersinggung. Paham ya? Oh, enak benar ya. Nah, dia lebih mengutamakan si fulan karena begini dan begini. Nah, iya, dia belum kenal sama saya, kok bisa-bisanya membandingkan saya dan dia. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya tersinggung. Tapi kalau barakallahu fikum ditutup dengan, iya, kedua-duanya sama-sama memiliki keutamaan. Sama-sama baik. Maka, ketersinggungan itu bisa tidak jadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka Allah akan melindungi, ya, mencegah munculnya ketersinggungan tadi bizikril fadlil jami' li amrayni dengan menyebutkan keutamaan yang terkumpul pada dua perkara tadi. Apa tujuannya? Li alla yatawahhama ahadun. Naam, zammal mufaddal alai agar tidak terjadi kesalahpahaman ya, seseorang salah paham menduga Kalau si fulan dikatakan lebih utama, berarti si Alan ini tercela. Paham ya? Nah, iya. Berarti pernyataan ini sama saja mencela orang yang dikatakan keutamaannya lebih rendah. Mafhum? Nah, artinya dari situ juga kita mengambil faedah, belum tentu ketika dilakukan perbandingan barakallahu fikum antara si A dengan si B, ketika si A diutamakan berarti si B jelek. Belum tentu. Ya, nah, karena perbandingannya ini adalah antara baik dengan baik. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka demikian juga kaidahnya, kata beliau, wa kadzalika law takallama fi dzambil asykhas wal maqalat. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang ya, mencela personal ya. Nah, membandingkan antara dua orang yang sama-sama jelek, barakallahu fikum, na'am. Fir'aun sama Qarun, mana yang lebih jahat? Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Maka ya, zakara ma tajtami'u fihi. Maka akan disebutkan sifat karakter yang kedua-duanya berkumpul padanya. Nah, inda tafdili ba'dhiha ala ba'din. Ketika membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Yang jelek ini dibandingkan barakallahu fikum, mana yang lebih jelek? Nah, setelah dipilih habis itu, tapi dua-duanya jelek. Nah, biar informasi yang diberikan itu tidak disalahpahami. Li'alla yatawahhamal mufaddal, agar orang yang dikatakan barakallahu fikum itu kalah jeleknya ya, tidak salah paham. Qad hasala lahu kamal, dia menduga kalau dia lebih baik. Nah, si A sama si B, mana yang lebih jelek? Si A. Akhirnya si B senang, ya kan? Oh, berarti aku lebih utama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Satunya barakallahu fikum koruptor ya. Satunya maling ayam. Mana yang lebih jelek? Koruptor apa maling ayam? Nah, ya. Kemudian dijawab rame-rame, koruptor, ya kan? Nah, yang maling ayam, tuh kan aku lebih baik, ya kan? Nah, makanya maling ayam aja. Salah paham. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, iya. Maka harus disebutkan dua-duanya itu sama jelek, ya. Nah, tapi mana yang lebih jelek? Nah, biar yang dikatakan lebih mending jeleknya tadi enggak merasa senang, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana dikatakan, ya, Nasrani itu lebih baik daripada orang Majusi, barakallahu fikum. Nah, karena Nasrani itu ahli kitab, barakallahu fikum, dan ya, masih memiliki kecenderungan barakallahu fikum na'am untuk berbaik hati dengan orang-orang Islam barakallahu fikum, maka dikatakan orang Nasrani lebih baik daripada orang Majusi. Demikian juga ketika dibandingkan antara Nasrani dengan Yahudi barakallahu fikum, mana yang lebih baik kepada orang Islam? Orang Nasrani. Ya, nah barakallahu fikum. Tayyib. Jadi sebenarnya orang yang benar-benar Nasrani itu enggak suka sama orang Yahudi. Paham ya? Nah, adapun yang terjadi saat ini, orang Nasrani bantuin orang Yahudi, itu sebenarnya dipertanyakan kenasraniannya. Nah, itu rata-rata bukan Nasrani yang beneran, ya. Kalau Nasrani yang beneran, dia akan membela orang Islam. Barakallahu fikum. Dia akan lebih cenderung mengasihi orang Islam daripada orang Yahudi. Orang Nasrani yang benar Nasrani, bencinya luar biasa kepada orang Yahudi. Ya, kan orang Yahudi itu yang membunuhin ya, barakallahu fikum, Nabi Isa. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang yang ngaku Nasrani tapi bela orang Yahudi, itu dipertanyakan kenasraniannya, barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi dua-duanya sama-sama kafir ya, sama-sama buruk, barakallahu fikum. Nah, mafhum? Itu metode Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita ingin membandingkan ya, dua perkara yang sama baiknya, dua perkara yang sama jeleknya. Paham ya? Nah, jadi ketika sudah disimpulkan ini yang lebih baik, tapi jangan lupa tambahkan pernyataannya, dua-duanya sama-sama baik. Agar apa? Yang kalah tadi tidak tersinggung. Yang kalah tadi enggak kena mental. Yang kalah tadi tidak buruk sangka. Paham ya? Nah, artinya dia ada yang lebih menghibur dia lah. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga dalam hal membandingkan dua perkara yang jelek. Nah, ya, tetap dikatakan dua-duanya jelek, ya dua-duanya buruk. Nah, biar apa? Yang dikatakan lebih mending tadi tidak merasa apa? Senang. Nah, berarti kan lebih mending aku ya kan? Berarti enggak apa-apalah. Nah, itu barakallahu fikum metode Al-Qur'an yang sangat bijak ya, mengajarkan kepada kita ketika membandingkan dua perkara. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tapi yang menjadi syahid jelas ya dari ayat ini, Allah saja tidak sudi menyamakan antara orang-orang yang baik dalam satu level. Nah, Allah bedakan. Apalagi untuk menyamakan yang baik dengan yang jelek. Nah, sangat-sangat tidak logis untuk disamakan. Barakallahu. Nah, gak bisa diterima oleh akal sehat. Tayyib, wa qala ta'ala la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Thumma qala wa kullan wa'adallahu husna. Naam. Allah mengatakan tidak sama antara orang yang qa'idina, dia duduk enggak ikut perang ya, dari kalangan orang beriman, ghairu ulid darar, dalam kondisi dia tidak memiliki uzur, tapi dia lebih memilih untuk tinggal, enggak ikut perang. Gak bisa disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah, dia korbankan barakallahu fikum, ya dia keluarkan hartanya, dia korbankan jiwanya, gak bisa disamakan. Naam. Allah akan mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya lebih utama beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang hanya duduk di rumahnya tidak ikut perang. Tetapi kata Allah, masing-masing punya kebaikan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa kata beliau selanjutnya, fa kaifa yajuzu li hadzal mulhid fid din ayusawiya baina imanihi wa imani Jibril wa Mikail wa yaz'umu annahu mu'minun haq. Sehingga bagaimana boleh, kata beliau, orang yang mulhid menyimpang dalam agama ini menyamakan antara imannya dia dengan imannya Jibril dan Mikail. Nah, dan dia menduga kalau dia sempurna imannya ya. Nah, orang yang beriman saja enggak sudi Allah samakan tingkatan mereka, apalagi antara seorang pendosa barakallahu fikum, naam, seorang yang kufur ya, mau disamakan dengan orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Akal sehat manusia saja enggak akan terima, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah, itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini ya. Nah, paling tidak faedahnya, selain barakallahu fikum bantahan dari Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala terhadap kelompok yang ingin menyamakan antara imannya dia yang mulhid dengan imannya malaikat Jibril, Mikail barakallahu fikum, di dalamnya juga ada tadi sebuah edukasi kepada kita tentang bagaimana Allah mengajarkan kita dalam membandingkan sesuatu ya, agar bijak, agar apa, memperkecil ya, munculnya ketersinggungan atau munculnya barakallahu fikum kesalahpahaman. Nah, tayyib. Wallahu taala alam bissawab.